Wiwi Irnawati, mangga Dik Wiwi. Ngaturakan lagun malih. Kalau lagun kagem temanten dereng katul. Oh nggih. Langga menapa menika ingkang badhe katul? Nek kagem temanten niku Setya Tuhu. Setya Tuhu. Nah. Ya. Itu lagu wantek ora mboseni. Nah. Tidak akan terjajah dengan buka sirik jos nek. Buka sirik jos. Wis esuk wis ganti wi Mas, ganti wedhus wi Mas. Mangga Dik Wiwi. Nggih, monggo ngaturaken. Bawani dhisik. Oh, bawa. Mboten jenengan Kang Mas. Elek-eleki suaramu wae. Kok elek? Ya. Pamintaku nimas itu Kang Wonten dawuh menika Dik. Inggih, pripun? Sasmita ingkang kula tampi bilih mangke dalu kanca-kanca sangga buana kedah ngaturaken beksan gambyong malih. Namung wonten panggung mangke. Nggih, sendika dawuh menika dawuh saking ingkang kula gati. Nggih, pisan 250 pindho berarti 500 ya Mas Yohanda. Lah jenenge mau. Jakarta. Oh, 750 to. Mangga. Mugianto berkahing